cinta. Semua ungkapan kata alunkan syair indah. Segala duka lara jadi sirena. Cinta adalah rahasia semesta yang sembunyi di setiap jiwa. Rahasia semua.